Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiy Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini yang bertepatan dengan malam yang ke-27 untuk bulan Dzulqa'dah ini, untuk tahun 1439 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya kita sudah berada di penghujung bulan ini, bulan Dzulqa'dah. Tinggal tersisa 3 ataupun 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, tidak ada salahnya untuk kita mengingatkan dengan apa yang kita masa ataupun waktu yang akan kita sambut daripada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya kita sekarang ini berada di bulan Dzulqa'dah sendiri pun merupakan waktu yang dimuliakan oleh Allah. Karena bulan Dzulqa'dah dia salah satu bulan haji yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hajju ashhurum ma'lumat. Berarti dia termasuk syiar daripada syiar-syiar Allah. Haji adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah ini pula termasuk daripada bulan haram. Nah, lebih mulia lagi. Dan itu adalah di antara hikmah Allah melebihkan kemuliaan sebagian waktu atas sebagian yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian tempat atas sebagian tempat yang lain. Yang tidak perlu kita pertanyakan kenapa dan kenapanya. Karena itu adalah di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, yang semuanya itu adalah maslahat dan manfaatnya itu adalah kembali kepada hamba-hambanya. bulan Zulhijjah, dia bulan haji, sehingga namanya pun sendiri dengan Zulhijjah, yang memiliki haji, pelaksanaan inti, pelaksanaan haji ada di bulan tersebut. Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat tadi. Termasuk bulan haram. Termasuk bulan haram. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Telah ditetapkan Allah dalam kitabnya semenjak diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Disebutkan di dalam ayat tersebut keutamaannya, zalika dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang tegak. Tegak lurus. Maka jangan kalian mendolimi diri-diri kalian di waktu-waktu tersebut. Meskipun kezaliman di kapan saja pun haram, di tempat manapun haram, tapi tentunya ketika terjadi di waktu-waktu yang dimuliakan seperti ini, lebih buruk, lebih jelek, sebagaimana amal soleh. Di kapan saja pun itu adalah merupakan kebaikan. Al-hasanatu bi asri amsalihah ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Satu kebaikan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya sampai berlipat-lipat banyak. Tapi ketika itu terlaksana di waktu-waktu yang dimuliakan dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki nilai lebih. Memiliki nilai lebih. Nah, di antaranya di bulan Zulhijjah ini. Barakallahu fiikum. Terlebih lagi di dalam bulan Zulhijjah tersebut, 10 hari pertamanya disusul 3 hari berikutnya, itu memiliki keutamaan tersendiri. Yang ma'ruf di tengah kita dan sering hampir tiap tahun diingatkan tentang masalah ini. Mal a'malu fi ayyamin ahabbu ilallahi minal a'mali fi hadhil ashar. Hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datang juga dari hadis Umar. Tidaklah amal-amal di hari-hari yang lebih dicintai dan yang lebih afdal di sisi Allah dari beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Sangat afdal beramal di situ. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, ketika para sahabat bertanya, akhirnya mereka keheranan, kok bisa beramal di 10 hari ini paling afdal? Bukankah jihad itu merupakan amalan yang afdal juga, ahabul a'mal ilallah? Makanya mereka bertanya, walal jihad ya Rasulullah, meskipun jihad tidak lebih afdal darinya? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malal jihad. Jihad sekalipun illa rajulun kharaja bi khatiri mali nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali kalau seseorang keluar dengan memboyong jiwa, raga, hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, tidak pulang membawa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala pun di antara dalil yang menunjukkan kemuliaannya berfirman di dalam surat Fajar, wal fajar wa layalin asyar, tafsir Ibnu Abbas walayalin asyr ini adalah asril Zulhijjah. 10 pertama bulan Zulhijjah. Demikian juga dalam ayat yang ada dalam surat Hajj. Wa yadhkur smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat yang dimaksud adalah mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi, maklumat. Ibnu Abbas mentafsirkan sama, yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah. Ini semua Allah abadikan penyebutannya di Al-Quran, pasti menunjukkan tentang keutamaannya, menunjukkan akan keutamaannya. Ada lagi yang ayam ma'dudat yang ada dalam surat Al-Baqarah, wazkurullaha fi ayami ma'dudat. Ini kata Ibn Abbas adalah ayami tashrik, 3 hari tashrik, 11, 12 dan 13. Nah, di situ disebutkan baik tadi ayami maklumat dan ayami ma'dudat, disebutkan di situ amalan yang ada di situ yang utama di situ adalah zikir, mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir dengan lisan seperti bertakbir, tahlil, tasbih, itu yang dilakukan oleh sahabat Abi Hurairah dan Ibnu Umar. Kana yakhrujani ila suq yukabbiran. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah sengaja keluar ke pasar untuk bertakbir. Fayukabbirun nars bitakbirihima. Orang-orang pun akhirnya ikut takbir. Ikut-ikutan takbir. Syiar. Makanya kalau dikatakan takbir id yang secara mutlak, itu sudah disyariatkan sejak tanggal 1 Zulhijjah. Sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ketika para ulama membagikan takbir id, itu ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Muqayyad yang terkait dengan mengiringi sholat-sholat lima waktu. Untuk yang mengiringi sholat lima waktu itu dimulai di pagi hari subuh hari Arafat. Hari Arafah. Tanggal 9. Tapi kalau takbir mutlaknya itu semenjak tanggal 1 Zulhijjah sampai hari terakhir hari tasyrik. Intinya adalah di hari-hari tersebut banyak beramal dengan amal-amal soleh. Kalau tadi adalah zikir dengan lisan, demikian juga zikir dengan perbuatan dan amal-amal soleh yang lainnya. Kenapa? Hikmahnya kata Ibnu Hajar rahimahullah, di antara yang diketahui ya, di sana tentunya di baliknya banyak hikmah yang tidak diketahui. Karena di 10 hari tersebut terkumpul amal-amal afdol. Baik sholatnya, baik zakatnya, sedekah, berkurban dengan jiwa, raga, harta. Itu ada di hari-hari tersebut. Ada di hari-hari tersebut. Di 10 hari, kemudian juga 3 hari setelahnya. Sampai Sa'id bin Jubair diriwayatkan, karena ia jatahid fil ibadah malayutok. Nah, artinya gambarannya mereka bersungguh-sungguh beribadah. Artinya seakan-akan tidak kuat orang lain melakukannya. Saking sungguh-sungguhnya mereka salaf di dalam memanfaatkan keutamaan waktu 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. termasuk berpuasa. Menurut pendapat yang sahih dan kuat, itu di 10 hari ini pun termasuk amal soleh yang sepatutnya untuk seseorang banyak beramal padanya. Karena puasa sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzibi. Setelah menyebutkan bahwasanya amal-amal soleh al hasanatu bi asri amsalha ila sab'ini atidifin ila ad'afin katsirah, amal soleh satu kebaikan itu 10 kali lipatnya. Ini minimalnya. Kalau memang betul-betul ikhlas niatnya dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimalnya dilipat gandakan 10 kali. Bisa lebih, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat banyak. Nah, khusus puasa lebih daripada itu semua. Dan menurut pendapat yang sahih itu umum, puasa wajib dan puasa sunnah juga. Fa innahu li, puasa untukku, aku yang ajzibi, yang membalasnya secara khusus Allah Subhanahu wa taala. Memang sih ada hadis dari diriwayatkan dari Aisyah di Sahih Muslim. Beliau meriwayatkan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi ayamil ashar. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Para ulama menyocokkannya dengan keumuman hadis, kata mereka bisa jadi itulah sepengetahuan Aisyah radhiyallahu anha, sebatas pengetahuan beliau yang sudah barang tentu Rasulullah tidak tiap hari di rumahnya Aisyah. Atau memang betul demikian, Rasulullah SAW disibukkan dengan amalan-amalan soleh yang lebih utama. Ya tentunya diantaranya adalah mengurusi kaum muslimin. Yang di akhir-akhir masa beliau itu kaum muslimin berduyun-duyun. Atau karena ada udur seperti safar. Seperti safar dan udur sakit. Bukan berarti tidak ada keutamaan berpuasa. Tetap riwayat dari Aisyah tersebut tidak bertentangan dengan keutamaan berpuasa. Karena dia termasuk dari amal soleh di hari-hari tersebut. Dan amal-amal soleh yang lainnya. Bersedekah. Termasuk darinya adalah menuntut ilmu. Qiraatul Quran. Bahkan kalau ditimbang-timbang itu menuntut ilmu, demikian juga mempelajari Al-Quran, itu yang paling pokok dan yang paling penting, apalagi di masa-masa sekarang ini. Sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan Abdul Jihad, jihad yang paling afdal di saat ini adalah ilmu. Berjihad dengan ilmu, menuntutnya dan mengajarkannya. Dan memperjuangkan ilmu. Ini merupakan jihad yang paling afdal di masa fitan di sini. Di masa banyaknya fitnah, banyaknya subhat dan banyaknya syahwat. Bersedekah. Dengan berbagai macam bentuk sedekah. Yang kita tahu bahwasanya sedekah tidak sebatas dengan harta. Rasulullah katakan tasbih itu sedekah. Tahlil sedekah. Takbir sedekah. Tahmid sedekah. Al-amaru bil ma'ruf sedekah. Wa nahyi 'anil munkar sedekah. Perbuat baik itu adalah sebuah sedekah. Tapi perlu untuk kita, artinya tidak kita remehkan dan tidak kita sepelekan perkara-perkara yang membatalkan amal-amal soleh. Niat itu perkara yang sangat penting dan harus dijaga. Harus dijaga semua amal, semua amal. Tadi di antara hadis yang kita baca di majelis ta'lim sore tentang tiga orang yang awalun nas yuqdha yaumal qiyamah. Awalun nas, inna awalun nas yuqdha yaumal qiyamati rajulun ustushida. Pertama yang diadili di hari kiamat adalah justru orang yang mati syahid. Artinya yang terlihat di hadapan manusia karena dia mati di medan tempur melawan musuh-musuh Allah. Fa utiya bihi, dia didatangkan, dihadapkan ke Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafa ni'amahu, fa'arafa, ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah karuniakan baginya, dia pun mengakuinya. Faqala lahu ama amilta fiha, pada nikmat-nikmat tersebut apa yang kau perbuat? Qala qataltu fi sabili, qataltu fika hatta tushhidtu, aku berjuang berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Nah, itu di hari kiamat nanti ketika diadili. Qala kadzabta, engkau telah berdusta. Innama qatalta lakin qatalta liyuqal jari, kamu hanya berjuang berjihad agar disebut jari, pemberani, pendekar, pejuang. Pakot kila, sudah dapat gelar itu. Engkau sebagai seorang pahlawan dapat gelar. Fa umira bihi fa yushhabu ala wajhihi summa ulqiya fin nari. Diperintahkan agar diseret, tengkurap wajahnya di tanah, perutnya di tanah, diseret sampai dilemparkan ke neraka. Ini yang pertama. Yang kedua siapa? Disebutkan dalam hadis, walaupun beberapa riwayat beda-beda, yaitu adalah rajulun ta'allamal ilma wa'allamahu linnas wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Qur'an. Dan ini tidak kalah artinya dorongan untuk seseorang tidak ikhlas, itu berat sekali untuk seseorang itu menuntut ilmu dengan ikhlas ini. Makanya disebutkan di sini, setelah jihad, tantangan para penuntut ilmu, para pengajar ilmu, dan para pembaca Al-Quran. Karena fitnah agar disanjung, agar disebut ingin tasadur, ingin dipopulerkan, cari popularitas, itu banyak terjadi di sini. Makanya ketika ditanya di fa utiya bihi, setelah mati di hari kiamat didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa arrafa ni'amahu, ditunjukkan nikmat-nikmatnya, fa arrafa, dia pun mengakuinya, mengakuinya akan nikmat-nikmat tersebut. Ditanyakan Fama amilta fiha, pada kenikmatan-kenikmatan tersebut apa yang kau perbuat? Jawabannya mantap. Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu linnas wa qara'tu fika wa qara'tul qur'ana fika. Aku menuntut ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an fika. Pengakuannya adalah di jalanmu. Karena mereka sangat besar keutamaan menuntut ilmu, membaca Al-Qur'an sangat besar, tidak diragukan lagi. Akan tetapi apa? Ini adalah zahirnya. Adapun niatan hati hanya Allah yang tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta dusta walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqala 'alim." Engkau belajar, engkau mengajar agar dikatakan ini orang alim, alim ulama. Qara'at al-Qur'an liyuqal qari, engkau baca Al-Qur'an agar dikatakan ini si qari, qari'ul Qur'an, dipuji. Faqad qil, sudah dapat gelar ini. Fa umira bihi wa suhiba ala wajhihi summa ulqiya fin nari, diperintahkan agar diseret dan dilemparkan ke neraka seperti yang pertama tadi. Berikutnya tentang berinfak, bersedekah, tentang butuhnya seseorang ikhlas. Jaga infak kita, jaga ikhlasnya, jangan dibatalkan. Warajulun, warajulun wassa'ahullahu wa'u'tiya asnafal malikullihi. Allah lapangkan hartanya, dikaruniakan berbagai macam harta semuanya. Sama dengan yang pertama, fa'utiyabihi, didatangkan ke Allah Subhanahu wa taala untuk diadili, untuk dipertanggungjawabkan atas nikmat. Fa'arrafahu ni'amahu, fa'arrafahu, mempertanggungkan jawabkan nikmat. Ini nikmat. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya. Kullu ni'matin la tu'inu ala ta'atillah fa hiya baliyah. Setiap nikmat tidak dipakai untuk taat kepada Allah itu justru bala. Bala. Termasuk ini. Walaupun zahirnya dia fi ta'atillah, tapi karena tidak ikhlas. Makanya ketika dia katakan, ketika ditanya, fama amil tafiha, pada nikmat ini apa yang engkau perbuat? Apa yang engkau lakukan? Dia jawabkan, ma taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Tidak satu pintu yang engkau ingin cintai untuk diinfakkan padanya melainkan telah aku berinfak padanya karenamu. Ini zahirnya. Tapi apa? Apakah benar niatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta dusta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad au sahi. Dia ini agar dikatakan sebagai seorang dermawan, suka berderma. Waqad qil, sudah dikatakan, oh orang ini masyaallah karim, disebut-sebut. Akan tetapi itu jawaban Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui isi hati. mengetahui isi hati. Usahanya sedemikian rupa sampai tidak ada satu pintu yang Allah menyukai untuk diinfakkan, dia lakukan. Tapi karena niatnya salah, niatnya buruk, tidak berfaedah di akhirat. Hanya berfaedah di dunia, mendapat sebutan. Di akhirat, fa'umira bihi, fasuhiba ala wajihihi, hatta ulqiya fi finnari. Diseret, dicampakkan ke neraka. Demikian juga faktor-faktor yang lain yang bisa membatalkan amal, itu hendaknya kita berhati-hati darinya. Taruhlah awalnya ikhlas, tapi dirusak dengan perkara-perkara yang juga merusak keikhlasan tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 264 tentang keutamaan berinfak. Kita sebutkan di sini karena memang di antara amal soleh yang hendaknya diperbanyak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, demikian juga 3 hari setelahnya, hari Tasyrik, hari kurban, itu adalah berinfak, bersedekah. Perlu untuk seseorang memperniat, mempersiapkan diri untuk menjaga hatinya, menjaga niatnya. Yang dikatakan oleh sebagian salaf, Sufyan, ma'alastu syai'an asyaddu min niyyati fa innahu yataqallab. Tidak ada yang paling sulit untuk aku jaga, aku rawat daripada niatku, karena dia berubah-ubah, bisa menggugurkan amal. Nah, masalah infak ini perlu. Infak atau itu diistilahkan dengan sedekah, nafkah, dan banyak yang lainnya, bentuk-bentuk seseorang berbuat baik, menyumbang. Yang kalau memang betul niatnya, maka masuk ke dalam firman Allah dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabatilina fiyya. Pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, kecintaanku bagi mereka yang saling cinta, saling bermajelis di jalan Allah, saling ziarah di jalan Allah, dan saling memberi. Tapi tadi, jaga niat, jangan sampai usaha dan upaya memperbanyak amal dan memperbekal diri untuk akhirat justru ludes, dolim. Itu juga termasuk sebagaimana dalam hadis muflis yang berulang-ulang kita dengar, bahwasanya seseorang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, banyak pahala, tapi nyatanya di dunia dia tak banyak berbuat zalim. Akhadha ma la hada wa satama hada wa zalama hada. Dia mengambil harta ini, orang tersebut, ataupun mengancaci maki dan mendolimi. Akhirnya amal soleh yang dia bawa tadi untuk nebus mereka-mereka yang terdolimi, ya kalau tertebus, ternyatanya nombok. Katakan mulis itu sampai nombok dia. Amal solehnya habis, kedolimannya masih ada. Apa? Fa'ukhidha min dunubihim, dosa-dosa mereka. Fa'ukhidha fihi, awful fa'ul kiafihi, dilimpahkan ke dia. Dia yang kena dari dosa orang lain tadi. Nah, di antaranya apa yang disebutkan dalam ayat ini mengingatkan kita semua agar menjaga amalan sedekah kita secara khusus, demikian juga amalan-amalan yang lainnya. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak, menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah seperti satu biji. Seperti jatuh biji tapi menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya 100 biji. Yang ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-hasanatu bi asri amsalih ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah. Kapan yunfikuna amwalahum fi sabilillah, di jalan Allah. Pahalanya demikian. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu maha luas lagi maha mengetahui. Tapi dengan syarat, yaitu alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala ada lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yaitu mereka-mereka yang berinfak, menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, ikhlas tentunya. Fisabilillah ini penempatannya tepat memang untuk fisabilillah. Kata-kata fisabilillah tidak terkhusus jihad, tapi lebih umum daripada itu. Kemudian tidak diiringi apa yang dia infakkan tersebut, tidak diiringi dengan manan, pengungkit, diungkit-ungkit. Awas, ini merusak amal ini. Infak kita aja. Wala adan, demikian juga gangguan yang menyakitkan. Kalau ini lolos, ikhlas, apa yang dia infakkan tidak jadi bahan untuk diungkit-ungkit dan tidak menjadi perkara yang nantinya dia mengganggu saudaranya. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, besar pahalanya di sisi Rabb-nya. Wala khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Wala hum yahzanun, tidak bersedih hati. Apa nasihat Allah untuk kita semua? Qaulum ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang bagus, yang ma'ruf, yang layak, yang pantas, yang patut. Demikian juga maghfirah, ampunan, memaafkan, itu jauh lebih baik, khairun, lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan gangguan. Disertai dengan gangguan. Wallahu ghaniyyun halim. Allah maha kaya. Halim. Amin. Tabah. Nah, ini diingatkan dengan ayat yang terakhir, bahwasanya 3 perkara ini, tidak ikhlas, demikian juga sedekah yang disertai dengan pengungkitan di kemudian harinya ataupun dengan gangguan, ini bisa membatalkan amal. Dikatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kepada orang-orang yang beriman. Bukan kepada orang-orang kafir. Bukan kepada orang-orang munafik. Diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jangan kalian rusak sedekah kalian. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan pengungkitan dan adza. Gangguan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak riya agar dipandang dan dilihat dan dipuji oleh manusia. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamatsaluhu kamatsali shoffanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarahu kausolda. Maka perumpamannya seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, ditimpa hujan, akhirnya bersih, licin, hilang. tanah tadi. Layak diruna ala syai'in mimma kasabu, tidak bisa dia menjaga apa yang telah dia lakukan. Wallahu la yahdi, apa yang dia usahakan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini perlu kita perhatikan. Wallahu alam bisawab. Biasanya gimana? Adzan dulu ya. Nanti kita lanjutkan sedikit membaca dari apa namanya materi kita. Fadhal al muadzin yuadzin, biar seragam dengan yang lainnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah fi risalatihi Fadlul Islam. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Masih pada bab yang pertama, bab dengan judul sebagaimana judul kitab, yaitu bab Fadlul Islam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah dengan Rasul-Nya. Niscaya Allah akan mengkaruniakan untuk kalian dua bagian daripada rahmat-Nya. Dan akan menjadikan untuk kalian cahaya, kalian berjalan dengannya. Dan akan mengampuni kalian. Dan adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara keutamaan Islam, munasabah ya, keterkaitan ayat ini dengan bab Fadlil Islam adalah bahwasanya Islam ini, Islam dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu akan mendatangkan rahmat bagi si pemeluknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, sebagai rahmat lil alamin. Yu'tikum kiflayni min rahmati. Kemudian Islam itu adalah nur, cahaya yang mereka berjalan dengannya. Kemudian Islam di antara keutamanya adalah sumber maghfirah, sumber ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nampak dari ayat ini tentang keutamaan Islam adalah rahmat, nur dan maghfirah. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-ayatul ula al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang pertama yang disebutkan dalam bab ini adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Khitabun lil mukminin. Ini adalah khitabnya diarahkan kepada kaum mukminin. Konteksnya adalah diarahkan kepada kaum mukminin. Wal ayatus tsaniyah qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin. Ayat yang kedua yang disebutkan dalam bab ini, wahai segenap manusia, in kuntum fi syakkin, kalau kalian masih ragu. Ini khitabnya diarahkan ke mana? Konteksnya diarahkan kepada kaum musyrikin, al-wasaniyin dan para penyembah berhala. Wa hadhihi al-ayah, ayat yang ketiga ini, ya ayyuhallazina amanu. Khitabun li ahli al-kitab minal yahudi wan nasara. Diarahkan kepada ahli al-kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah dengan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Nah, sekarang keutamaannya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, ajrul iman bir rasulis sabiqin wa ajrul iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah karuniakan untuk kalian dua kifl, dua bagian dari rahmatnya. Kenapa? Pertama, pahala beriman dengan rasul-rasul sebelumnya. Yang kedua adalah ajrul iman, pahala beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal mu'minu min ahli kitab yu'ta ajrahu marratain. Seorang mukmin yang berlatar belakang ahli kitab, yang awalnya dia ahli kitab, akan dikaruniakan dua pahala. Pahalanya dua kali. Dari mana? Ajril imani bil kitabis sabiq wa ajril imani bil kitabil mutaakhir. pahala beriman dengan kitab sebelumnya, pahala beriman dengan yang terakhir, Al-Quran. Wahada fadlun azim, ini keutamaan yang sangat besar, sangat agung daripada Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru, mereka ini orang-orang yang dikaruniakan pahala mereka dua kali disebabkan kesabaran mereka. Wa yaj'al lakum nura, nurul basirah. Allah jadikan untuk kalian nur, cahaya basirah. Cahaya hati. Tamsuna bihi, kalian berjalan dengannya. Maksudnya apa? Berjalan dengan nur ini, dengan cahaya itu. Mayyizuna bihi bainal haqqi wal batil wal huda wal dalal. Ini kalau seseorang bagus niatnya di dalam menuntut ilmu, bisa membedakan antara hak dan batil, al-huda, petunjuk dan kesesatan. Ilmu itu adalah di antara yang mengantarkan seseorang untuk membedakan mana yang hak untuk dia ikuti, mana yang batil untuk dia tinggalkan. Namun sayangnya terkadang ilmu ini dibutakan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu, syahwat, syubhat, hingga buta basirahnya dari mengetahui al-haq. Lianna hadza ad-din nur, agama ini nur, cahaya. Kalau memang, makanya di antara seorang ingin mendapat petunjuk, termasuk ketika terjadinya fitnah, adalah menguatkan iman, belajar, menuntut ilmu, dan luruskan niat. Karena agama ini adalah petunjuk. Kalau memang betul-betul dia menuntut ilmu, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah din, agama. Agama kemudian husnul niyyah, husnul qasd, niat yang lurus, niat yang bagus. Fal Qur'anun nurun, Qur'an ini nur, cahaya. Membaca Al-Qur'an dengan mentadaburi ayat-ayatnya membantu seseorang bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil. Wa sunnatun nurun, sunnah juga nur. Sunnah nur, cahaya. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian burhan mir rabbikum. Burhan, keterangan dari Rabb kalian, dan kami turunkan kepada kalian nur, cahaya yang menjelaskan. Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah. Berpeganglah dengannya. Berpegang dan pelajarinya dengan niat yang bagus. Betul-betul ingin mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari kaum muslimin. Bukan ingin mencari ketenaran. Falladhi yamshi ala hadyil Qur'an, yamshi ala nur, yang berjalan di atas petunjuk Al-Qur'an, dia berjalan di atas cahaya. Walladhi yamshi ala ghairi hudal Qur'an, yang berjalan di atas selain petunjuk Al-Qur'an, hawa nafsu, ta'assub. Awas, yamshi fi zulmatid dun wa dalal, berjalan di atas kegelapan, kesesatan, buta mata hatinya memilah mana al-haq, mana yang batil. Wal-iyadu billah. Wa in zuyyina wa zuhrifa lahuma huwa alaihi fahuwa batilun wa dolal. Meskipun apa yang dia ikuti tersebut dihias-hiasi, diperbagus, zuhrifa, diperindah, akan tapi dia batil, dolal. Walaupun promosinya Masya Allah luar biasa, dihiasi-hiasi, diindah-indahkan, tapi berjalan di atas kesesatan, di atas selain daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka dikatakan di sini batilun wa dalal. Wal imanu bir rasul sababun liha dan nuril haqiqil ladhi yasiru alaihil insan. Beriman dengan Rasul di antara faktor penyebab memperoleh nur yang hakiki ini, cahaya yang hakiki yang seseorang berjalan di atasnya. Nah, di antara keutamaannya wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, Allah akan mengampunkan kalian. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mazaya 'azimatin yuraghibu fiha ahlul kitab fi an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keistimewaan yang besar. Allah menghasung dengannya ahlul kitab agar beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ja'a bima ja'a bihi ikhwanuhu an-nabiyyun, yang Nabi Muhammad tersebut membawa apa yang dibawa oleh saudara-saudaranya para nabi sebelumnya. Wada'a ila ma da'u ilaihi, Nabi berdakwah seperti yang mereka berdakwah. Dakwah ila tauhid, yaitu wahwa ikhlasul ibadati lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. Wa tarku ibadati ma siwa, meninggalkan ibadah kepada selainnya termasuk hawa nafsu. Fa kana minal ajib an yasuhu wa yukhalifuh, maka sangat mengherankan ketika Rasulullah SAW diselisihi, dimaksiati dan diselisihi. Ma annahu ma jaa bi syai'in yukhalifu ma alaihi anbiya'uhum wa rusuluhum, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang dengan sesuatu yang menyelisihi apa yang didatangkan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Padahal ala anal Islam huwal imanu bihadar rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'satihi, wa anna man lam yu'min bihadar rasul falaysa alal Islam wa innama huwa alal kufr. Ini menunjukkan bahwasanya beriman Islam adalah dengan beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus. Dan yang tidak beriman dengan Rasul ini, maka bukan di atas Islam. Ini menguatkan bahwasannya la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun walam yu'minu bi famata illa dakhalan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang Yahudi dan Nasrani sampai kepadanya tentangku, mendengar tentang aku, tidak beriman dan mati, maka dia termasuk ahli neraka. Wadalat hadhihi al-ayah ala fadli mu'mini ahli kitab alladzina mannallahu alaihim faqabilul haq. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan keutamaan kaum mukminin dari ahli kitab. Artinya yang asalnya dia ahli kitab, kemudian beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia menerima al-haq. Wa annallaha sayu'tihimul ajra marrataini wa yu'tihim mazaya 'azima. Allah akan mengkaruniakan pahala dua kali dan mengkaruniakan untuknya keistimewaan yang besar. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kajian kali ini. Wabillahi taufik, kurang lebihnya demikian, dan mohon maaf jika ada kekeliruan serta perkara-perkara yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.